Sejak pertama kali ku menyimpan rasa ini, sesungguhnya ku tahu ku tak mungkin milikimu. Ku bukan yang sempurna dan bukan sosok idamanmu, tapi jiwaku dan ragaku seluas cintaku. Biarkan aku yang membuktikan, biarkan aku yang menunjukkan cintaku adalah perjuangan, pertandingan hidup dan matiku. Ku tak akan henti melakukan sebelum semua kau sadari. Tak pernah salah ku mencintamu, memujamu asalkan kau lihat hatiku. Memuji